Van Bol, Rob Van Dam, waduh pemain SmackDown. Van Bol, rokok produksi PT Delta Tobacco Sidoarjo. Ini juga unik dan agak langka jika ditelusuri. Juga harganya masih umum, yaitu 15.000 seperti rokok dengan isi 20 batang layaknya kebanyakan. Rokok kampung juga harganya masih umum, yaitu 15.000 dengan isi 20 batang layaknya kebanyakan rokok kampung lainnya. Dengan ukuran batang pas dijepit juga baunya tidak begitu menyengat, apalagi lebay yang tampil senada dengan warna biru tegas santai. Membuat rokok ini punya tempat di hati uduter sepetula. Tempat di hati uduter sepetualang rasa. Rokok ini juga tipikal kegemaran saya. Selain dari tampilan kasual. Rokok ini juga tipikal kegemaran saya. Selain dari tampilan yang kasual, terlebih rasanya punya keunikan dan mirip dengan Aura. Walaupun tidak seharum Ramabol. Berikut komparasi yang saya cermatkan, yaitu sensasi legit campur kesan manis yang begitu terasa di hidung. Berbeda dari Ramabol yang cenderung kecut tapi agak berat, ketimbang Aura yang sedikit enteng, walaupun ketiga rokok ini sama-sama berlubang filternya. Van Bol saya posisikan di tengah berdasarkan tekstur, hisapan, dan juga cita rasa yang rada halus. Jadi yang paling hard yaitu Ramabol, sedangkan medium yakni Aura, kemudian soft dimiliki oleh Van Bol. Dan kenapa tidak di kiri atau ke kanan saya posisikan Van Bol ini? Itu karena Van Bol terdapat keimbangan terhadap kesan lembut yang dipunyai oleh Aura, itu jadi nilai plus. Jadinya Van Bol ini dia main aman dalam segi kontur rasa. Sementara itu Ramabol lebih mengarah ke Titan untuk soal tarikan mogoknya. Hei Allah.